الذي لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qolifiddin azzaqumullah. Masih melanjutkan daripada pembahasan tentang syarat-syarat jual beli, dan masih dalam syarat yang ketujuh, bahwa barang yang dijual belikan adalah barang yang mubah dan halal serta memiliki kemanfaatan. Telah banyak sekali dicontohkan pada beberapa pertemuan sebelumnya tentang jual beli berbagai macam barang, termasuk diantaranya adalah binatang-binatang. Tapi berikutnya adalah hukum menjual belikan al-qirodah. Apa itu qirodah? Qirdun, monyet atau kera. Apa hukumnya? Tentunya dalam perkara-perkara seperti ini kita kembalikan kepada para ulama a'immah. Dalil yang tegas tidak ada, maka kita melihat fatwa-fatwa para ulama. Di antara yang telah berfatwa dalam masalah ini adalah Imam Ahmad rahimahullah. Di saat beliau ditanya tentang menjual al-qird, beliau menyatakan akroh bay al-qird, aku membenci jual beli monyet. Di dalam mazhab Hambali sendiri terjadi khilaf memahami daripada ucapan Al-Imam Ahmad. Ibn Aqil Al-Hambali menyatakan hadza mahmulun ala bai'ihi lil itafah bihi wal la'ab. Ini yakni yang dimakruhkan oleh Imam Ahmad ini, dan al-karohah inda salaf, kalimat karohah makruh, aku benci, aku tidak suka, itu bukan berarti makruh secara istilah fikih di sisi salaf kita. Mereka biasa mengatakan kalimat akroh atau memakruhkan sesuatu, padahal karohah di situ adalah karohah tahrim maksudnya. Hanya karena mereka yang tak ada dengan Al-Quran, karena tidak terdapat nas yang jelas, sehingga mereka tidak berani mengatakan secara tegas haram. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan wala tasifu al-sinatukum al-kadhib hadza halal wa hadza haram. Jangan kalian sebutkan dengan lisan-lisan kalian dengan kedustaan, ini halal, ini haram. Takut dengan ayat-ayat semisal ini, sehingga mereka tidak berani ya, bermudah-mudah dalam menerapkan kalimat tahrim. Sehingga terkadang perkaranya haram, tetapi karena tidak adanya ketegasan hukum. Sedangkan faedah-faedah di dalam agama membawa kepada makna ini, keharaman. Sehingga di sini Imam Ahmad mengatakan akrohu bayi al-qird. Ini ada dua penafsiran dari ulama madhab Hambali. Ibn Aqil menyatakan hadza mahmulun ala bai'ihi lil idhofah wal la'ab. Ini dibawa kepada makna yakni dibencinya ini, apakah itu karohatu tahrim ataupun karohatu tanjih. Al-muhim dibencinya ini dibawa kepada makna jika jual beli tersebut untuk diarak, dijadikan tontonan dan permainan. Si kera tersebut dijadikan tontonan dan dijadikan bahan permainan, maka yang seperti tidak boleh. Fa'amma bai'uhu liman yantafi'u bihi, adapun orang yang dia membelinya atau menjualnya kepada orang yang mengambil kemanfaatan dengan kera tersebut, kahifdil mata, misal untuk menjaga hartanya, buat bukan dan menjaga tokonya, wanahwihi dan yang semisalnya, fayajuz, maka boleh. Dianahu kasokr walbazi, sejenis burung, semisal elang atau raja wali, gitu. Sokr atau bazi, ini sejenis. Ini jenis-jenis burung yang dia bisa dilatih untuk menjaga rumah, menjaga toko. Karena ada kemanfaatan inilah, maka diperbolehkan, dijual belikan. Sebagian ulama Hanabilah menyatakan bahwa kalimat Imam Ahmad ini maknanya adalah tahrim, karohatu tahrim. Kalau dipakai untuk ledek, dijual untuk ledek, ledek munyu, pernah dengar kan? Dilatih untuk dipertontonkan kepada manusia, diperas, dieksploitasi untuk kepentingan dirinya. Bukan untuk menjaga rumah atau toko atau yang semisalnya, tetapi untuk dipertontonkan. Maka ini yang tidak boleh. Dan rincian ini wallahu ta'ala alam bishawab, yang rajih daripada pendapat-pendapat yang ada, karena memang tidak ada dalil akan pengharaman secara mutlak. Sedangkan al-asal fil asya' al-ibah, asal dalam perkara, segala perkara itu mubah. Dan perkara yang mubah jika bisa dimanfaatkan, maka hukumnya boleh dijual belikan. Sehingga di saat monyet tersebut memungkinkan untuk dididik, diajari, dilatih, sehingga membawa kepada kemanfaatan, menjaga harta seseorang, maka boleh diperjualbelikan. Baik, lantas kalau memakan dagingnya boleh apa enggak? Monyet disembelih untuk dimanfaatkan dagingnya. Adapun kalau disembelih untuk dimanfaatkan dagingnya, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. tidak boleh. Para ulama berdalil dengan keberadaan orang-orang Yahudi yang Allah kutuk menjadi apa? Keradat babi. Ini menunjukkan bahwasannya mereka-mereka ini atau jenis binatang dua ini, keradat babi ini adalah binatang-binatang yang rendah dan menjijikkan. Sesuatu yang rendah dan menjijikkan. Sedangkan Allah menyatakan wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Diharamkan atas mereka khaba'ith. Tentu masuk di dalamnya adalah al-qiradah wal khonazir. Bukan disebabkan karena dikhawatirkan ternyata itu keturunan Yahudi, bukan. Tapi disebabkan karena sisi yang lain. Disebabkan karena apa? Karena dipilihnya oleh Allah, mereka dirubah menjadi kera, menunjukkan bahwa ini binatang yang menjijikkan. Sebagaimana khinzir, babi. Babi haram. Maka kera juga haram. Begitu. Ini dalil terkuatnya dari apa yang disebutkan oleh para ulama ini. Akan keharuman daripada daging kera. Baik, berikutnya adalah jual beli burung. Nah, ini banyak permasalahan ini. Sangat penting untuk disampaikan. Burung itu ada dua macam. Jenis-jenis burung ada dua. Yang pertama adalah burung-burung yang dimanfaatkan untuk kesenangan ya, dengan warna bulunya. Dan itu membawa intifa ya, pada pandangan mata seseorang. Membawa kebenaran, menyenangkan. Dipandang menyenangkan. Ini juga merupakan intifa. Seperti misalnya merak. Kasuari. Kalau di Indonesia cendrawasih. Bahasa-bahasa burungnya anda hafal banyak. Al-Muhim mencukupi apa yang telah disyaratkan bahwa dengan warna bulunya itu mampu menyenangkan pandangan mata, maka ini intifa. Misalnya lovebird itu juga menyenangkan pandangan, maka itu masuk dalam intifa. Warnanya beragam dan menyenangkan. Bahkan memang selisih harga dari satu jenis burung dengan burung yang lain disesuaikan dengan warna. Lovebird misalnya yang berkacamata dengan yang tidak, harganya beda. Mas Tolhah biasanya lebih paham. Mana Mas Tolhah? Dahir. Tidak. Al-Muhim itu contohnya. Atau dilihat dari sisi suaranya, kemerduan dari kicauannya, ini juga intifa terhadap pendengaran. Seperti ya, babawo, burung beo, atau burung nuri, andalib, ini bulbul, ini misalnya. Kalau di tempat kita kenari. Al-Muhim yang dengan suaranya tersebut membawa kepada intifak pendengaran seseorang. Seseorang bisa merasakan nikmatnya kemerduan daripada kicauan burung-burung tersebut. Maka yang seperti ini boleh dijual belikan. Karena memandang kepada burung-burung ini boleh mubah hukumnya. Memandangnya mubah, mendengarkan suaranya mubah. Sedangkan dia memandang itu merasakan nikmat. Maka boleh untuk dijual belikan. Ada intifak, dia mendapatkan kenikmatan dengan itu, kesenangan. Sedangkan sesuatu yang mubah, jika ada kemanfaatannya, maka boleh dijual belikan. Juga di dalam syariat tidak ada satupun dalil yang menunjukkan akan keharaman. Bahkan ada beberapa dalil yang menunjukkan justru bisa diambil faedah akan pembolehan untuk memelihara burung. Seperti hadis Anas bin Malik, dia memiliki saudara kecil yang bernama siapa? Abu Umair. Memiliki burung kecil untuk mainan. Yang burung tersebut meninggal dunia, mati. Maka Rasulullah SAW menghibur Abu Umar ini dengan sabda beliau, "Ya Abu Umar, mada fa'ala Nughair?" Nughair ini nama burungnya, burung yang kecil milik Abu Umar. "Wahai Abu Umar, apa yang sedang dilakukan oleh si Nughair?" Maka dari hadis ini bisa diambil faedah bahwasannya memelihara burung itu boleh. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ada pengingkaran sama sekali di situ. Juga hadis tentang seorang wanita yang menangkap seekor kucing yang dia masukkan dalam sangkar, dia tidak lepaskan, tidak pula dikasih makan sampai akhirnya mati. Di dalam hadis tersebut para ulama menyatakan fi dalil ala jawaz habsil hirrah idza ahsana ilaiha al-habis. Padahal terdapat dalil akan bolehnya untuk tahan kucing tersebut dipelihara apabila dia berbuat baik kepada si kucing tadi. Dia beri makan, dia pelihara dengan baik. Dan demikian pula tentunya pada burung. Meskipun memang ada khilaf di kalangan para ulama dalam permasalahan ini, ya, terkait dengan burung yang tadi disebutkan, ini jenis yang pertama ya, masih khilaf ini pada jenis yang pertama. Jenis burung yang ada kemanfaatan dari sisi suaranya atau dari sisi fisiknya, dari bulunya. Dan pendapat jumhurul ulama menyatakan boleh, boleh memperjualbelikannya. Adapun ulama yang tidak membolehkan adalah ulama zahiriyah, Ibn Hazm, dan juga beberapa ulama yang lain. Tapi tidak sampai pada taraf haram begitu, dah. Mereka memakruhkan. Hanya saja kalau Ibn Hazm terang-terangan menyatakan tidak boleh. Ulama-ulama yang memakruhkan, mereka berargumentasi bahwasannya mendengar suara burung dan menikmati suara tersebut serta memandangnya, ini sesuatu yang tidak membawa kepada maslahat sama sekali. Dan seorang tidak memiliki hajat untuk itu. Bahkan hal tersebut merupakan perbuatan yang melenakan, menghabiskan waktu luang dengan tanpa manfaat, dan merupakan perbuatan bodoh. Perbuatan orang-orang yang tidak memiliki akal safi, kata sebagian ulama demikian. Adapun Ibnu Hazm yang tadi, ini ulama-ulama tidak sampai mengatakan haram ya, makruh begitu saja, karena itu perbuatan bodoh. Walaupun memang tadi apa yang menjadi argumentasi hujjah daripada jumhur, perkaranya mubah. Sedangkan perkara yang mubah, jika seseorang memandang dalam keadaan mubah dan dia mendapatkan kenikmatan daripada pandangan tersebut yang mubah tadi, maka ini manfaat. Sehingga suatu yang sifatnya bermanfaat dan mubah boleh dijual belikan. Kalau hal tersebut kemudian setiap perkara yang sifatnya kemudian tidak ada hajat, lantas tidak boleh dijual belikan, nah banyak sekali perkara yang akan tidak boleh dijual belikan. Sehingga dari sisi ini pendapat jumhur lebih kuat. Adapun Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah, beliau menyatakan tidak boleh memperjualbelikan apa saja ya, daripada binatang, termasuk di dalamnya tentunya adalah burung, kecuali untuk kemanfaatan. Imma lil akal wa imma lil rukub wa imma lil syait. Tiga ini saja. Wa imma lil dawa. Ini empat. Ada empat poin yang disebutkan oleh Ibnu Hazm untuk bisa dikategorikan manfaat. Poin yang pertama adalah lil akal, untuk dimakan. Poin yang kedua, lirukub, untuk dikendarai. Poin yang ketiga, untuk syait, untuk berburu. Dan poin yang keempat, lidawa, untuk obat. Adapun untuk dinikmati, dipandang, didengarkan, itu maka itu tidak termasuk. Menurut Ibnu Hazm. Dan bahwasannya perbuatan tersebut, idha'ah lil mal, membuang-buang harta bagi si pembeli, dan si penjual memakan harta saudaranya dengan cara yang batil, terbangun di atas faedah Ibnu Hazm bahwa kemanfaatan itu hanya ada empat tadi, imalil akal wa imalil rukub wa imalil syait wa imalil dawa, untuk diambil dagingnya dimakan, untuk dikendarai, untuk dijadikan sebagai binatang buruan, binatang untuk berburu, ya. Bukan binatang buruan, binatang untuk berburu, syait, atau untuk pengobatan. Selain daripada empat ini, maka hal tersebut itu ahli mal bagi orang yang membelinya. Terkadang harga-harga daripada binatang-binatang tersebut harganya sangat fantastis, sangat tinggi, luar biasa. Burung misalnya bisa sampai ratusan juta. Fantastis sekali harga burung. Dan terkadang orang membeli juga bukan karena begitu sangat nikmat dia mendengarkan kicauannya. Kenapa? Kalau ingin mendengarkan kicauan burung saja bisa direkam sekarang ini. Bahkan mungkin bisa lebih merdu dan lebih baik daripada kicauan burung dia. Dan gratis, bisa di-download dengan mudah. Berbagai macam suara-suara burung yang seperti apa ada. Tapi memang bukan itu. Ya. Sisi, ada sisi bapak, ada sisi apa namanya, ingin wah, gengsi ingin dianggap ini dan itu. Tentu ini perkara yang kalau memang masuk dalamnya hal-hal seperti ini, maka perkara ini perkara haram dari sisi yang lain, bukan dari sisi jual beli burungnya. Terlebih kalau hal tersebut menjadi ajang perjudian. Wallahul musta'an. Baik. Dari pendapat-pendapat ini tadi, tentunya pendapat jumhur yang paling kuat ya. Pendapat jumhur yang paling kuat karena intifa memang benar. Intifa itu kemanfaatan tidak terbatas dari empat perkara tadi, dan pembatasan tersebut juga tidak ada dalilnya. Sedangkan perkara yang mubah, apabila seseorang ya, dia bisa menikmati perkara yang mubah tersebut, dia boleh mendapatkannya. Dia boleh mendapatkannya. Dan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang ada pada orang lain, tentunya cara yang besarnya adalah dengan jual beli. Maka dari sisi ini pendapat jumhur kuat, diperbolehkan untuk jual beli burung dengan kriteria yang tadi disebutkan oleh jumhur. Baik, ini jenis burung yang pertama, yakni burung yang memiliki intifa, kemanfaatan yang jelas dari sisi warna bulunya dan dari sisi suaranya. Adapun jenis burung yang kedua adalah burung yang tidak memiliki kemanfaatan. Seperti misalnya al-hidah, ini juga sejenis elang, cuman enggak paham mana perbedaan antara bazi shocker dengan hidah. Al-muhim jenis-jenis daripada burung rajawali, burung elang, burung garuda. Tapi yang hidah ini adalah binatang atau burung, jenis burung yang dia tidak memiliki kemanfaatan, tidak bisa dilatih mungkin. Bahkan ada perintah untuk membunuhnya di hidah. Juga urok, burung gagak, ini juga tidak ada kemanfaatannya. Apa hukum jual beli daripada burung-burung sejenis ini? Terlebih untuk hidah, tentunya dia haram untuk dimakan dagingnya karena diperintahkan untuk dibunuh. Kalau diperintahkan untuk dibunuh kok diperbolehkan dagingnya, ya tentunya nanti diperbolehkan pula untuk dipelihara. Nah, sesuatu yang boleh untuk dimakan dagingnya, ya tentunya dibutuhkan untuk dipelihara. Sedangkan perintahnya adalah dibunuh. Sehingga dengan ini binatang yang diperintahkan dibunuh haram dagingnya. Demikian pula binatang yang tidak boleh dibunuh juga haram. Karena tidak mungkin dimakan dalam keadaan hidup-hidup. Ya. Kalaupun dimakan hidup, ya nanti mati. Sehingga hal tersebut terjatuh dalam larangan membunuhnya. Maka binatang yang dilarang dibunuh haram, dan binatang yang disuruh dibunuh juga haram. Bisa dipahami ini ya. Jadi tikus, apa hukumnya tikus? Haram hukumnya tikus. Baik yang masih cindil maupun yang wirok. Baik yang tikus piti maupun tikus got sama. Ya. Kecil maupun besar. Semuanya jenis-jenis tikus haram. Karena diperintahkan untuk dibunuh dan Rasul menyatakan sebagai binatang fasik. Waisekoh. Kalau nanti ada yang menyatakan boleh, ya berarti boleh untuk dipelihara. Nah, tujuannya apa? Ya nanti dijual dagingnya. Iya kan? Padahal perintahnya adalah disuruh membunuh. Sehingga ini terjadi benturan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Rasul. Maka tidak boleh untuk dimakan dagingnya. Haram hukumnya. Ini pendapat yang rajih. Baik, untuk burung tadi, burung yang dia dikategorikan oleh para ulama burung-burung yang tidak memiliki kemanfaatan. Baik dari warna bulunya atau dari suaranya. apakah boleh dijual belikan? Jumhurul ulama menyatakan tidak boleh. Jumhurul ulama menyatakan tidak boleh dijual belikan karena tidak ada kemanfaatan. Sebagian ulama menyatakan ada kemanfaatannya. Ada kemanfaatannya. Pada masa-masa tersebut, kemanfaatannya adalah diambil bulu-bulunya untuk dipasang di anak panah, anak panah. Apa namanya itu bulu-bulu anak panah itu yang di belakang. Karena ada kemanfaatan ini, maka sebagian ulama mengatakan boleh diambil bulunya, ya, dijual untuk diambil bulunya, kemanfaatannya dari sini. Sehingga dalam hal ini wallahu a'lam bishawab, sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, pada burung yang bisa diambil kemanfaatannya dari bulunya tadi, maka itu pun boleh dijual untuk kemanfaatan tersebut. Jadi kembalinya kepada syarat tadi, syarat yang ketujuh. Mubah dan ada manfaatnya. Baik, permasalahan berikutnya adalah jual beli serangga. Jual beli serangga. Al-hasyarat. Ini juga dikelompokkan menjadi dua hukumnya. Yang pertama adalah serangga-serangga yang la naf'afi, tidak ada kemanfaatannya. Dicontohkan diantaranya adalah al-qanafis, kumbang. Kumbang ini disebut tawon apa namanya? Yang kumbang, kepalanya kuning, tawon besar. Akorik, kala jengking, ular. Kemudian juga didan, cacing. Binatang-binatang ini atau hasyarat ini dikelompokkan oleh para ulama sebagai binatang-binatang yang tidak memiliki kemanfaatan, maka tidak boleh dijual-belikan. Artinya bahwasanya hukum ketidakbolehannya ini ya berdasarkan ilah, yakni tidak ada manfaat. Di saat kemudian ditemui bahwa binatang-binatang ini ada kemanfaatan, tentunya akan bisa berubah hukum. Karena al-hukmu yadur ma'al ilah, wujud dan wa'adam. Hukum itu yakni berlaku bersama dengan ilahnya, dengan sebabnya, dengan alasannya. Di saat ada alasan tersebut, maka hukumnya berlaku. Kalau tidak ada, maka hukumnya pun juga berubah. Sedangkan sesuatu yang tidak ada kemanfaatannya dijual belikan, maka ini merupakan idha'atul mal. Bahkan sebagian daripada hasyarat itu diperintahkan untuk dibunuh. Baik, adapun hasyarat yang memiliki kemanfaatan disebutkan diantaranya adalah didani soidisam, yakni cacing untuk mancing ikan. Ini termasuk diantara yang diperbolehkan jual belikan, cacing untuk mancing ikan. Jadi didan yang tadi disebutkan adalah cacing-cacing yang mungkin tidak ada kemanfaatannya. Juga al-ilah, yakni lintah. Disebutkan oleh An-Nawawi, al-ilah huwa adud al-aswad wal-ahmar. Ilah itu adalah sejenis cacing warna hitam atau warna merah. Alladhi yakhruj minal ma', yang keluar dari air, Wa'adatu an yulqa 'alal 'adwi, di mana kebiasaan binatang ini dia menempel pada anggota badan binatang insan dari seseorang. Ay 'adwi, bagaimana saja, tadma' fi hidam, yang kemudian menyerap apa mengumpulkan darah pada tempat yang ditempel tadi. Ini anak terjemahkan ini lintah. Min da'il kalab fa yamtasuhu wa yusfa al-marid bi'idnillah. Dari apa penyakit-penyakit kalab yang kemudian dihisap oleh lintah ini dan dengan itu sembuh dengan izin Allah. Jadi lintah untuk pengobatan itu sudah ma'ruf di zaman dahulu. Ini disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan karena ada kemanfaatan sehingga jual belinya pun diperbolehkan. Dan jual beli cacing tanah untuk memancing ikan ini diperbolehkan oleh mazhab Hanabilah. Adapun lintah maka diperbolehkan oleh Hanabilah dan Syafi'iyah. Yang kembalinya semuanya kepada An-Nafa', kembalinya semuanya kepada An-Nafa', kemanfaatan. Selama memang ada kemanfaatan, maka diperbolehkan jual belinya. Sehingga hasyarat yang lainnya, serangga-serangga yang lain, jika memang ada kemanfaatan untuk Allah alam biswab akan burung yang tadi, burung-burung yang diperbolehkan tadi untuk dipelihara, dia makanannya adalah serangga misalnya, maka ada kemanfaatan di situ yang dengannya diperbolehkan untuk dijual belikan. Bagaimana hukum menjual belikan dudatul qaz, yakni anak atau telur ulat sutra? Dud itu artinya adalah masih butiran-butiran telur daripada ulat sutra, belum bisa istilahnya masih berupa entung itu ulat sutra, boleh apa enggak ini dijual belikan? Khilaf di kalangan para ulama, jumhur ulama menyatakan boleh. Kenapa? Karena bisa dimanfaatkan. Sedangkan anak-anak ulat sutra tersebut itu adalah suatu yang tahir, mubah, dan ada kemanfaatannya. Nantinya akan bisa menjadi ulat sutra. Dan pendapat jumhur ini yang rajih insyaallah wallahu ta'ala alam bisawab. Pendapat yang lain adalah pendapat Abu Hanifah. Beliau melarangnya. Beliau membolehkan menjual kalau bersama dengan sutra yang sudah ada. Jadi ulat bersama sutranya. Jadi sudah ada ya, ulat sutra. Ulat itu sudah menghasilkan sutra. Baru kemudian boleh dijual. Kalau belum ada menghasilkan ini, maka belum ada kemanfaatannya, enggak boleh dijual. Sedangkan jumhur memandang bahwasanya ini adalah anak-anak ulat sutra yang nantinya akan bermanfaat. Meskipun pada saat itu memang belum, tetapi akan membawa kepada kemanfaatan, dan itu berdasarkan tajriba, pengalaman-pengalaman yang ada. Secara empiris bahwasanya hal tersebut bisa bermanfaat, sehingga dengan itu bisa dijual belikan wallahu a'lam bishawab. Berikutnya adalah jual beli nahal, jual beli tawon. Jumhur ulama menyatakan boleh menjual belikannya, bukan untuk dimanfaatkan dagingnya kalau itu, ya, tapi diambil madunya. Jadi nahal ini adalah tawon madu yang kuning kecil-kecil itu. itu boleh, bukan konafis tawon kumbang, tapi ini tawon mana? Dimanfaatkan dari madunya nantinya. Dan ini pendapat jumhur ulama diselisih oleh Abu Hanifah dengan alasan seperti alasan pada ulat sutra tadi. Abu Hanifah menyatakan tidak boleh menjualnya kecuali disertai dengan madu. Jadi madu sang tawon-tawonnya baru boleh. Kalau hanya tawonnya saja tidak boleh. Adapun memakan daripada nahl, ya, memakan daripada tawon, misalnya dibotok dan yang semisalnya, maka tidak boleh. Haram hukumnya. Karena ada larangan membunuh tawon. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naha Rasul atayin." Dalam hadis Rasulullah SAW melarang anqatil namlah wa nahlah wal hudhud wa surah. Rasulullah SAW melarang dari membunuh namlah, semut, wa nahlah dan tawon, tawon madu dan hudhud, burung hudhud dan burung surah. Maka apa yang diharamkan untuk dibunuh, diharamkan pula untuk dimakan. Wallahu a'lam. Baik, kalau boleh dijual belikan tawon tadi untuk dia dimanfaatkan madunya, ya, penghasil madu. Apakah boleh membeli tawon yang dia berada di sarangnya? Berada di sarangnya. Sarangnya biasanya buatan sendiri, ya, orang-orang pengrajin atau apa namanya itu, yang biasa membuat sarang-sarang tawon ini. Tawon-tawon tersebut tidak diketahui berapa jumlahnya, dia masuk di dalam sarangnya. Bolehkah menjual tawon-tawon yang berada dalam sarang? Apakah ini termasuk menjual sesuatu yang majhul atau tidak? Maka para ulama menjelaskan, apabila terlihat di situ ada keluar masuknya tawon-tawon tadi, maka boleh. Kalau tidak terlihat, hanya berupa sarang tawon begitu saja, ini saya jual sarang tawon dengan tawon yang penuh, tapi tidak keluar, tidak terlihat, maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama menyatakan boleh bagi ahlul khibra. Boleh bagi ahlul khibra, yakni bagi orang-orang yang memang memiliki keahlian. Dia melihat begitu, dilihat dari sarang-sarangnya itu, dia sudah bisa mengetahui, oh ini tawonnya sekian banyaknya. Dari hasil mungkin sarangnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Istafa ma'rifatu kamniyatin nahli wa hiya dakhil ajbahiha wa hadha 'inda al-khubara min nahl. Memungkinkan untuk diketahui kuantitas daripada tawon-tawon madu tersebut dalam keadaan tawon-tawon tersebut berada dalam sarangnya, dan ini hanya khusus bagi ahlul khibrah, orang-orang yang memang berpengalaman dalam dunia tawon. Wallahu a'lam bishawab. Tapi masih tersisa pembahasan terkait dengan masalah ini, dan semoga kita akan bisa selesaikan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.